Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita baca syarah yang terakhir dari suratul sahih, yaitu adamul illah qadihah. Jadi syaratnya adalah tidak ada illah qadihah. Apa itu ilah qadihah? Disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, sababun khafiyun fil hadith yujibu ta'fahu tari'u alaihi illa khufadul hadith unuqaduhu. Sebab yang sangat tersembunyi, sangat khafi, yang sangat samar dalam satu hadis yang menyebabkan dhaifnya hadis dan tidak mengetahuinya kecuali para khufal, para penghafal hadis, para pakar hadis. Dan sering saya sebutkan, seringkali illat qadiyah itu adalah inqita'. Ada inqita' adalah adanya inqita' antara tabaqat tabi'i dengan sahabi, atau tabaqat tabi' tabi'i dengan tabi'i. Itu seringkali. Qala Muhammad rahimahullahu ta'ala, walillah qadihah an yatabayyana ba'da al-bahthi fil hadith sababun yaqdahu fi qabulihi. Ila qadihah itu adalah an yatabayyana, ada kejelasan setelah bahas, setelah membahas satu hadith, membahas jalan-jalannya, sanad-sanadnya, ternyata ada kejelasan. Sababun, ada satu sebab, yaqdahu fi qabuli, yang mencacati untuk diterimanya hadis tersebut. Apa contohnya? Biyan yatabayyana annahu munqati'. Ternyata ada kejelasan itu ternyata munqati'. Tadi saya sebutkan seringkali sepertinya zahirnya sahih musul, tapi ternyata dari kita antara tabi'i dengan sahabat, atau antara tabi'i dengan tabi'i. Au mauquf, atau ternyata mauquf, ternyata ada beberapa jalan yang lebih kuat itu bukan marfu tapi mauquf, sehingga nanti disebutkan wa illa bilakfi, karena yang lebih kuat mauquf. Wa an rawi fasiq, atau ada kejelasan bahwasanya rawi tersebut, salah seorang perawinya, fasik. Au sul hifad, atau jelek hafalan. Au mubtadi'un, atau perawi-perawi seorang mubtadi'. Wal hadithu yukawi bid'atah, dalam keadaan hadith yang diriwayatkan itu menguatkan bid'ahnya. Saya contohkan misalnya kemarin, dia seorang syi'i Rafili yang diriwayatkan terkait dengan keutamaan Ahlu Bait misalnya. Perlu dari ya, awalnya secara zahir semuanya adil, semuanya tiqat, sanadnya bersambung, tidak ada syad. Ternyata ketika periksa lagi satu persatu, ada kejelasan seperti ini. Ternyata ada ikhtiar, ternyata ada mauquf dan seterusnya. Tapi sekali lagi, ini bukan kita yang tahu. Kata Imam Al-Wadi rahimahullah ta'ala, la yattali'u alaihi illa khuffadul hadith manuqadu. Sehingga sebagian ulama hadis menyatakan, ma'rifatuna bil ilali kahanatun. Ya, pengetahuan kami tentang ilat hadis itu seperti kahana. Orang menganggapnya sebagai kahana, kedukunan, karena orang yang tidak dalam ilmu dalam hadis, menganggap ada masalah. Ya, ulama kita misalnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tahu bulan itu hadis cuma 100. Dia ada menyampaikan kepada beliau hadis bulan, ternyata enggak ada yang 100 itu. Lalu bilang ini bukan hadis dia, yang paham karena dalam ilmunya. Atau para ulama kita tahu Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala itu siapa saja yang ketemu dengan sahabat, atau siapa saja yang beliau bertemu dan meriwayatkannya. Iya. Ketika ada satu hadis ternyata Al-Hasan al-Basri rahimahullah meriwayatkan dari Abu Bakar misalnya, mereka langsung bilang ini munqati. Al-Hasan lam yasma' minhu. Itu semua yang tahu para kafir. Kalau kita Al-Hasan al-Basri tabi'in, berarti riwayat dari sahabat muttasil. Mungkin seperti itu. Padahal ternyata tidak. Nah, sekali lagi kata Imam Al-Wadi rahimahullah, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali huffatul hadis wa nuqad. Mereka para penghafal hadis, para huffat, para pakar hadis. Nah, qala rahimahullah ta'ala, fala yuhkamul hadis bisihha hina idzin. Ketika sudah didapati demikian, ada ternyata illat ya yang mencacatinya, maka hadis tidak dihukumi dengan sahih. Dia ada masalamatihi minal illati al-qadiha, karena tidak selamat dari illat yang qadiha. Nah, qala rahimahullah ta'ala, mithaluhu contohnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'ul haidhu wala junubu syai'an min al-Qur'an. Seorang wanita yang haid dan juga seorang yang sedang junub tidak diperkenankan membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Tidak boleh baca Qur'an. Hadis Ibnu Umar madah. Kata beliau, qadrahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Wa qala la na'rifuhu illa min hadis Ismail bin Ayyash. Dan kami tidak tahu kecuali hadis ini diriwayatkan dari jalan Ismail bin Ayyash. An Musa bin Uqbah. Ila hadis. Kalau secara zahir mungkin orang menganggap hadis ini muttasil, ya diterima. Kata Muhammad rahimahullah ta'ala, fadhahirul isnadi sihha. Zahir isnad sah, satu persatu diteliti. Mungkin melihat apalagi yang baru belajar, lihat di takrib bulan, di takrib bagaimana kata Al-Hafiz bulan bagaimana, sepertinya sahih. Lakin tetapi ternyata mu'illa, hadis ini dikatakan mu'al, ada penyakitnya, mencacatinya. Kenapa? Bi anna riwayata Ismail ail hijaziyin da'ifatun. Hada minha. Kenapa? Karena riwayat Ismail bin Ayyash dari orang-orang Hijaz itu da'if. Ini kan yang tahu mereka, para huffaz. Mereka yang tahu para pakar hadis. Sepulan itu riwayat dari negeri fulan, da'if. Sepulan kalau melihat dari orang-orang tertentu, ini mereka berpakaian hadis. Ternyata Musa bin Uqbah itu orang Hijaz. Dan didapati riwayat Ismail bin Ayyash dari orang Hijaz itu da'if. Sehingga walaupun zahir sepertinya sahih, dikatakan hadis ini mu'al, da'if. Kenapa? Karena riwayat Ismail bin Ayyash dari orang-orang Hijaz itu da'if. Nah, wadai atas dasar ini bahwa ghairu sahih, hadis ini tidak sahih. Li'adami salamatihi min illatil qadiha. Iya, karena tidak selamat dari illat yang mencacatinya. Nah, ini illat. Qala rahimahullahu ta'ala, fa idza kanat al-illatu ghairu qadihatin. Tapi kalau illatnya illat yang tidak mencacati kesahihan. Illat ada dua. illat qadihah dan illat ghair qadihah. Yang sedang kita bahas, yang tidak boleh ada dalam hadis sahih illat yang qadihah. Kalau illat yang ghair qadihah yang tidak mencacati hadis, lam tamna min sihhatil hadis au husnihi, maka tidak menghalangi untuk menghukumi hadis itu disahihkan atau dihasankan. Tidak menghalangi kesan hadis dan hasan. Apa contohnya illat yang ghair qadihah? Nanti di hadis maklum. Di hadis maklum nanti mungkin ada, ya, misalnya seorang perawi menyebut Amr bin Dinar dengan Abdul bin Dinar. Iya, harusnya Amr bin Dinar dia sebut dengan Abdullah bin Dinar. Ini illat, kenapa? Salah. Harusnya Amr bin Dinar disebut Abdul bin Dinar. Tapi ternyata illat yang gue dapat dia. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama thiqah. Iya, tidak masalah. Karena walaupun salah orang, tetapi dua-duanya thiqatan, tidak mencacati hadis. Contoh berikutnya ada beliau misalnya, contohnya hadis Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadhana tsumma atbahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadhan kemudian mengiringinya dengan puasa dalam hari bulan Syawal, kana ka siyamid dahr. Maka seperti puasa sepanjang tahun. Faqad rawahu Muslim min tariqi Sa'ad bin Sa'id. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari jalan Sa'ad bin Sa'id. Qala wa 'illal hadithu bihi, dan hadis ini dinyatakan mu'al, dinyatakan berpenyakit karena adanya Sa'ad bin Sa'id. Kenapa? Li'anna al-Imam Ahmad da'afa. Karena Imam Ahmad menda'ifkan Sa'ad bin Sa'id. Qala Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa hadhihi al-illatu ghairu qadihatin, tetapi illat yang dinyatakan oleh Imam Ahmad ini tidak mencacati kesahihan hadis. Kenapa? Yang pertama, li'anna ba'dal immati wasaqah. Iya, karena Sa'ad bin Sa'id walaupun Imam Ahmad mendhaifkan, tetapi sebagian imam mensahihkannya. Nah, nanti di pelajaran berikutnya di kita berikut dalam mustalah ada namanya ta'arud jarah bertadil. Iya, kalau ada ta'arud bagaimana? Yang satu mendhaifkan, yang satu mensahihkan, itu nanti di bab lain. Intinya betul Imam Ahmad mendhaifkan, tapi sebagian mensahihkan. Satu. Yang kedua, wali'ana lahu mutabi'. Yang kedua, Sa'ad bin Sa'id walaupun misalnya dia dhaifkan, tapi dia memiliki mutabi', ada orang lain yang menjadi mutaba'ah periwayatannya. Yang kedua. Yang ketiga, wa iradu muslimin atau wa irada muslimin lahu bisahihi yadullu ala sihatihi indah. Dan Imam Muslim rahimahullah membawakan hadis ini dalam Sahih Muslim, menunjukkan hadis ini sahih menurut beliau karena beliau telah menyaring hadis-hadis dalam sahihnya. Ini tiga. Yang pertama, para imam sebagai mensahihkannya. Yang kedua, beliau memiliki mutabi'. Yang ketiga, Imam Muslim membawakan dalam sahih ini menunjukkan mereka menyaringnya. Sehingga ini illat ghairu qadihah. Betul dikatakanlah illatnya, tapi ghairu qadihah, sehingga tidak mencacati kesalahan hadis. Wallahu a'lam.